Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Ba'd dzalika kita lanjutkan murojaahnya. Silakan terakhir sampai di wa nunu masunni wal mulhaqi bih ya'si dzaka sa'maluhu fantabiha. Ya, selanjutnya. Isi alif dari plak ya. Wa ma bita wa alifin wa jumia. Jadi satu. Wa ma bita wa alifin. Jumia kembali ke mana? Sama. Apa? Sama mana kali? Ma. Ma kepada ma. Mufrad. Ya. Wa ma bita wa alifin wa jumia jumlah fi'liyah sila mausul la mahalaha la mahalala min al-arab wal a'id ad-dhamir fi jumia. يكسر في الجر وفي النصب مع يكسر في المضارع وغير صيغة وارتوان مع ضرفه وتدره من الناصب والجاز مع ضرفه الضمى الظاهرة على آخره والبناء الفائد ضمير مستتر جواز تقدره هو يعود لا يعود لا لا ما في الجر الجملة يا من أي ظرف؟ ظرف متعلق بمحذوف الحال. ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من؟ حال. يا. شو بدي أجلس كان؟ وما بيتا وألف قجمع يكسر في الجر وفي النصب مع. كان يعني جمعان dengan تاء dan alif maka dikasrahkan ketika cara nasab bersamaan. Ya, ada. Silakan dijelaskan. Al-Qur'an bercakap alif kena maka kata mazidatain. Ya. Apakah perlu untuk menambahkan di sini wita wa alifin mazidatain atau tidak perlu? Tidak perlu. Hah? Tidak perlu. Kenapa? Karena sama-sama saling dengan jumia. Ya, jar majrur muta'alliq bi jumia. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta? Otomatis. Ya, alif dan ta-nya apa? Tambahan. Ya, dijamakkan dengan alif dan ta. Otomatis yang dimaukan adalah alif dan ta tambahan. Kemudian, yang lain? Al-Masad dan ta'alifu al-Jumi makana ta wal-alif sababan lud-dalalati al-Jumi. Ya, San. Masih? Ah. Ya. Nasab berkasrah, ma'imkan berfathah, bicara yang ini sanana aslihi, kama bi sanar wazakar salim, ka hamrihi, hamri cari ala nasbi. Ya, Hasan. Kemudian, apa saja yang bisa dijamakkan dengan alif dan ta secara kias? Ada berapa isim? Cari. Ya, sebutkan yang pertama. Karena maksudnya dengan

adri'atin, ya, jar dengan kasro dan tanwin, terus adri'ati tanpa kasro, kemudian yang ketiga adri'ata, ya, san. Kalau tadi yang saya maksud itu kenapa dia ditanwin adri'atin, ya, adri'atan, adri'atun, di Arab seperti apa? Manati salim. Padahal di situ ada dua illah, ya kan? Ada dua illah, yaitu apa? Alamiah dengan ta'nits. Jawabannya apa tadi? Iya, san. Iya. Tanwinnya tanwin muqabalah. Ya, san itu. Masih ada? Jadi jamak manati salim seperti pokoknya manati salim dari jamak ataupun nama yang diambil dari jamak manati salim ada tiga mazhab tadi yang disebutkan. Ya. Berikutnya wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif. Ya. Allahu ridisina. Ya. Wa jurra fil amrin mabniun 'ala al-fathhi. Ya, ma la yansarif. Ya, dari jarro ya juru jurro ya. Terus fathati jar majrur mutaalliqun bi jurro. Ya, ya. Ma lain sharif. Ma asdariya. Ma ismu mausul mabniun 'ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bih. Betul enggak namanya masdariya? Nama sukun ismu mausul. Ismu mausul. Nah, sebagai apa i'rabnya mabni 'ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bih. Lain sharif. Lihat di situ ya, maknya itu masharia atau silah ada aidnya enggak gitu ya? Kalau ada aidnya sama usul. Ya la nafiyah. Yang sharif? Yang sharif mithlul mutaalliqun manfu'un wa qala ma tarahu yadu mabrurun 'ahli. Masukina lil waqaf. Lil waqaf. Wa fa'lu damir musattal fi jawazan tadhiru wa ya'udu ila ila ma ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bi mafan bi rabbin. Fi'liya la mahallanya al-silah mausul. Aidnya mana? Aidnya kembali kepada ism mausul. Mahdhuf. Ya tadi tamir mustatir pada yang sharif. Mana yang sharif huwa. Ya. Ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Ha. Ma asdariya. Ma masdariya? Sharfiyah. Sharfiyah, san. Lam. Lam hakuna hakuna bi majazin maqalbin. Yudaf. Yudaf bi al-mudhari'un majzumun bilam. Wa alamat al-jazmi. Sukun. Iya. Wa naibu fa'ili. Wa naibu fa'ili. Dhamir mustatir fi jawazan maqalbin. Ya'ud ila. Ma. Ma yang mana? Ma yang. Di sini ada dua ma. Ma yang mana? Al-awwal, al-thani, yang pertama. Enggak mungkin kembali kepada ma yang kedua, kenapa? Kenapa? Karena ma masdariyah isim bukan? Isim bukan? Isim bukan? Ya huruf. Yang namanya dhamir enggak bisa kembali kepada huruf. Terus masih ragu ya? Ya, au. Ya. Yaqub bin Yaqub ma'tuf ala al-majzum. Mithluh. Wa alamat jazmihi? As-sukun nanti. As-sukun ala ala nun al-mahdhufah. Iya. Terus isimnya mana Yaqub? Yaqub bin Mustafa. Takdiruhu ya'udila ma'usul. Iya. Terus ba'da ba'da lara muta'alliqun bi mahdhufin khabar yakub. Muta'alliq bi mahdhufin khabar yakub. Khabar yakub. Terus bahwa al al kusinil. Iya, radif. Radif fi'lu madhi mabni 'ala fathhi

fi'il jumlah min fi'il wa na'ibih iman rabbin khobar mubtada al-thani jumlah min tada'i thani khobarih iman rabbin mubtada kumai khobarih min tada'al awal ya ijus aydan an yakuna jamilu na'ibul fa'il min kudbiro ya bisa dia sebagai apa? Taukid dari dhamir yang dapat kudira huwa boleh pula dia sebagai naibu fa'il terus wahwa ya huwa bahwa mubtada alladhi khabaru wa qad khabaru takdir usira fil madhi ngambil majrur wa naibu fa'il wa naibu fa'il takdir huwa yang wa'udhu ila alladhi jumlah wal jumlah lama nasabu maksud silah alladhi ya wa la'id dhamir. Ya, mungkin ya, dari maknanya tadi. Sebelumnya kan perintah sammi ada fa. Masih nyambung ya. Sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi ma karima fal awwal. Coba diterjemahkan. Fal awwalul i'rabu fihi qudira jami'un wa huwa alladhi qad fusira. Yang pertama maksudnya apa? Mustafa. Pada contoh yang pertama yaitu al mustafa dan yang semisal itu dari sini maksur, maka i'rabnya apa? Ditakdirkan. Terus jami'uhu belum selesai itu. Ditakdirkan seluruhnya maksudnya apa? Ya. Baik ketika rafa', nasab ataupun jar, semua harakat i'rabnya muqaddarah. Terus yang itu disebut dengan isim maksur. San. Ada mau ditambahkan syaratnya? Di antara isim i'rab ada yang akhirnya alif lazimah. Yang seperti tadi al Mustafa, dia apa? Mu'rab. Tidak ada sebab bina padanya, mu'rab. Ya. Al Mustafa. Terus masih ada? Cukup. Ya, setelahnya wasani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunakadha aydan yujar. Ya, terakhir. Wasani. Wasani manqusun wa harfa'atin. Wasani mubtada marfu'. Manqusun khabar. Wa raf'uhu dhahar. Wa nasbuhu dhahar. Wa harfa'atin. Nasbuhu mubtada marfu' wa lam tarfihi adhamatu zahiratu 'ala akhirihi wa huwa mudaf. Falha damir mutasilun mabaniya ala bani fi mahali jadin mudafun ilaih. Dhahar fi'l madhi fi'lun madhi mabaniyan ala fathi la mahala lahum min al-i'rab fa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila mantus ya. Wajib wajib nafsi lafail di mahal irafin khabar. Terus warafahu. Warafahu. Wahar fasin. Warafahu. Warafahu. Mubtada marfu bilibtida wala matarafihi zamatu zahiratu ala akhirihi wa huwa mudaf. Falha damir mutasilun fihi damir mutasilun mabniun ala dhammi fi mahal jarrin mudafun ilayh. Yunwa filan mudari'un bil majhul marfu'un wa la madrufihi dhammatun zahiratu 'ala akhirih wa na'ibul fa'il wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiruhu huwa kada jar wa majrur ya muta'alliq fi jurra aidan maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhub yujar fi'l wa na'ibul fa'il fi'l mudari'un marfu'un wa la madrufihi dhammatun zahiratu 'ala akhirih wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, tapi sebelum itu jami'uhu tadi kita sebutkan dua sisi i'rab ya. Yang pertama dia sebagai taukid dari naibu fa'il pada qudira, yang kedua dia sebagai naibu fa'il, yang ketiga masih ada lagi terlewatkan. Apa sisi i'rabnya? Yang lain? Masih ingat? Dia sebagai apa? Taukid bagi i'rab. Boleh taukid bagi i'rab. Meskipun dipisahkan.